Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan daurah yang lalu telah diuraikan beberapa kaidah dan beberapa prinsip dasar dalam syariatul Islam berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah diuraikan secara terperinci apa kewajiban kita ketika membaca atau mendengar nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara global telah disebutkan bahwa kewajiban seorang muslim terhadap nama dan sifat Allah, dia hendaknya mengimani, menetapkan nama-nama dan sifat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya untuk dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkannya. Hal tersebut yang dilakukan tanpa ditahrif dan ditaktil, dan tidak pula ditakif dan ditamtsil. Tidak ditahrif, dirubah maknanya, dipalingkan, ditaktil, tidak ditolak, atau dihilangkan kandungan maknanya. Tidak pula ditakif, tidak dibagaimanakan, atau dibuatkan untuknya pembagaimanaan. Dan tidak pula ditamfil, dipersamakan dengan makhluknya. Ini termasuk prinsip dasar bahwa kita umat Islam keharusannya terhadap nama dan sifat Allah seperti itu. Kita tetapkan nama dan sifat tersebut sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Sebab Allah yang paling tahu akan dirinya. Allah yang paling benar dan paling baik ucapannya. Dan para Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diucapkan oleh para rasul itu telah dijamin keselamatannya. Itu sumber pengambilan nama dan sifat. Demikian pula di antara poin global yang telah diuraikan, bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi dua. Ada sifat thubutiyah dan ada sifat manfiyah atau salbiyah. Ada sifat-sifat yang ditetapkan dan ada sifat yang dinafikan. Yang ditetapkan seperti sifat As-Sami' al-Basir, dua nama yang mengandung dua sifat, pendengaran dan penglihatan. Ini ditetapkan. Yang dinafikan contohnya seperti La ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah tidak disentuh oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Ini dua sifat dinafikan. Maka prinsip umum ahli sunnah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan juga ahli sunnah, mereka di dalam mensifatkan Allah menggabungkan antara an-nafi wal isbat, penafian dan al-isbat. Dan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di akhir pembahasan dari muqaddimah, kata beliau, fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihi al mursalun fa inna qissiratul mustaqim. Maka tidak ada udul, tidak ada pembelokan, tidak ada keberpalingan bagi ahli sunnah terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Maksudnya mereka pasti mengambilnya dan mengikutinya. Fainakus siratul mustaqim, sebab itulah jalan yang lurus. As-sirat di dalam Al-Quran dan sunnah punya dua makna. As-sirat bermakna ma'nawi dan as-sirat bermakna hissi. As-sirat bermakna ma'nawi. As-sirat yaitu jalan yang lurus yang ditempuh, pedoman kehidupan dibangun di atas dasar Al-Quran dan sunnah. Ini makna jalan dengan makna atau definisi ma'nawi. Adapun dengan definisi hissi, as-sirat adalah jembatan pada hari kiamat yang dipampangkan di atas neraka jahannam, dan akan datang pembahasannya tentang itu. Maka ahli sunnah mengikuti jalan itu, jalan yang lurus. Siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada'i was-shalihin. Itu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih. Nah, ini adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh itu adalah jalannya orang-orang yang disebutkan tadi dari kalangan para nabi, para siddiq, syuhada, dan as-salihi. Yang dilihat adalah kebenaran dan kemurnian jalan yang dia tempuh, bukan yang dilihat banyaknya orang yang berada di atas jalan itu. Karena itu sebagian para ulama as-salaf berkata, la tastawhish min al-haqq li qillati as-salikin wa la taqtar bil batil li kathrati al-halikin. Jangan kamu merasa gunda gulana terhadap kebenaran karena sedikitnya orang yang menempuh kebenaran itu. Dan jangan pula engkau tertipu dengan kebatilan, karena banyaknya orang yang hancur melakukan kebatilan itu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, walaqad sadaqa, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'u illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah membenarkan dugaannya terhadap mereka. Yaitu apa? Mereka mengikuti iblis. Illa kecuali fariqan, sekelompok dari kaum mukminin. Dikatakan sekelompok, diibaratkan sedikit. Dan juga Allah berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Manusia tidak akan banyak walaupun kamu bersemangat mereka itu beriman. Banyak itu bukan ukuran. In tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini kaidah dasar juga yang harus dipahami dan menunjukkan besarnya pengetahuan seseorang apabila dia mengetahui bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya. Nah, setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai masuk menjelaskan setelah menguraikan pendahuluan-pendahuluan, dan tentunya ini sekedar penyegaran terhadap materi-materi yang telah kita sebutkan pada dua hari di acara Doro yang telah lalu. Ya, dan kalimat-kalimat ringkas tersebut tentunya sangat tidak mewakili apa yang dibicarakan di dua hari tersebut. Maka berikut ini kita akan membaca penyebutan ayat-ayat dan hadis-hadis dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai penerapan dan uraian terhadap kaidah-kaidah yang beliau telah tanamkan dan beliau telah jelaskan. Dan sebagaimana yang saya singgung di awal pertemuan, pembahasan ini dalam kitab ini tidak hanya dibahas tentang asma wa sifat saja, tapi juga dibahas tentang masalah-masalah lain berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan Islam yang dengan itu seorang dijamin keselamatannya. Ya, namun mungkin kita akan banyak menguraikan tentang permasalahan nama-nama dan sifat sebab ini awal dari kitab ini dan banyak ayat yang disebutkan oleh beliau. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surati al-Ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Qur'an." Dan telah masuk di dalam jumlah ini jumlah itu artinya kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata. Jadi masuk di dalam jumlah ini maksudnya masuk di dalam kesimpulan yang telah disebutkan. Apa yang diinginkan dengan jumlah di sini? Ada dua kemungkinan. Mungkin yang beliau inginkan dengan kalimat jumlah di sini, yaitu yang paling dekat dari kaidah yang paling dekat beliau sebut di antara kaidah ahli sunnah, bahwasanya Allah disifatkan bin nafi wal isbat. Nah, dengan penafian dan isbat, maka beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan penetapan-penetapan sifat dan beberapa sifat yang dinafikan. Dan diantaranya surah Al-Ikhlas. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jumlah yang diinginkan yaitu apa yang beliau rinci di dalam dasar ini. Sebab beliau menguraikan rukun iman yang pertama. Dan tentunya Kita masih mengingat ucapan beliau, minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsahu. Dari keimanan kepada Allah adalah mengimani terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Jadi ini dua kemungkinan. Namun lebih tepatnya kalau dia kembali kepada kemungkinan yang kedua, yaitu kembali kepada ucapannya menguraikan tentang makna keimanan kepada Allah yang diinginkan adalah keimanan terhadap nama-nama dan sifat. Ya. Sebab kalau penafian dan isbat itu agak rumit sedikit dipahami, karena ayat-ayat yang beliau sebutkan, sebagian ayat terkandung nafi wal isbat, peniadaan dan penetapan. Dan sebagian ayat lagi hanya terkandung penetapan saja, tidak ada penafian. Iya. Demikian. Jadi kalimat waqad dakhala fi hadhihi al-jumlah, dan telah masuk di dalam jumlah ini. Di sini beliau akan menguraikan rincian apa-apa yang harus kita sifatkan. Bagaimana kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Diperhatikan di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, telah masuk di dalam jumlah ini, jumlah pembahasan ini, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di surat Al-Ikhlas, di dalam surah Al-Ikhlas. Yeah. Pensifatan di sini yang diinginkan oleh beliau tidak terbatas pada ayat-ayat yang disebutkan saja, sebagaimana yang telah kita terangkan dalam kaidah-kaidah yang telah lalu, bahwa nama-nama dan sifat Allah jumlahnya terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Ini telah kita uraikan pada kaidah yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, Nabi berkata, dan disebutkan di situ, wa bi kulli ismin huwa lak, dengan setiap nama yang merupakan namamu, samaita bihi nafsaka, kamu namakan dirimu denganmu, kamu namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabika, atau kamu turunkan nama itu di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqika, atau kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang kamu simpan di ilmu ghaib di sisimu. Dan di dalam as-sahih, salah satu doa yang dibaca di waktu sujud, Allahumma inni a'udhu bika. Baik, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika, anta kama athnaita 'ala nafsika. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkahan-Mu, dan saya berlindung dari mu'afamu, saya berlindung dengan afiat-Mu dari ukubah siksaan-Mu, dan saya berlindung kepada-Mu dari Engkau. Sesungguhnya saya tidak bisa menghitung menjumlah pujian terhadap-Mu Engkau, sebagaimana yang Engkau puji terhadap diri-Mu. Nah, di sini juga penetapan bahwa Allah, pujian untuk Allah berupa nama dan sifatnya tidak dijumlah dan tidak bisa dihitung. Karena itu apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, ini hanya sekedar contoh-contoh saja, cara garis besar. Atau paling tidak beliau mengambil nama-nama dan sifat yang merupakan pokok-pokok perselisihan di kalangan ahli sunnah dan ahlul bidah, yang beliau akan merinci, atau dari ayat-ayat yang hadis tersebut akan bisa dirinci bagaimana sebenarnya keyakinan yang benar memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikatakan oleh beliau, وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. Termasuk dalam jumlah ini apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Pensifatan Allah untuk dirinya itu kadang berupa nama-nama dan kadang berupa sifat-sifat dan kadang berupa perbuatan. Nama contohnya As-Sami', itu konteks bahasa Arabnya. Kalau di Indonesia kan Yang Maha Mendengar, itu nama Yang Maha Mendengar. Ini nama terkandung di dalamnya sifat, yaitu Allah mempunyai sifat pendengaran. Iya. Dan dari perbuatan Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar segala sesuatu, segala suara, dan mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan akan lebih kita rinci nanti tentang mana sifat ini dalam ayat-ayat yang akan datang. Iya. Jadi pensifatan yang diinginkan di sini bukan sekedar sifat saja yang disebut, tetapi juga masuk di dalamnya nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikatakan oleh beliau, contoh yang pertama beliau bawakan di sini adalah surah Al-Ikhlas. Beliau katakan allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Surah Al-Ikhlas ini senilai dengan sepertiga Quran. Senilai atau sebanding dengan sepertiga Quran. Haitsu yaqulu, tatkala Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah yang pertama yang beliau sebutkan, surah Al-Ikhlas. Apa itu Al-Ikhlas? Ikhlas artinya apa? Yang murni, semata-mata hanya untuk Allah. Kan begitu ikhlas. Muncul pertanyaan, kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Iya. Perlu diketahui bahwa penamaan surah dalam Al-Quran itu tidak lepas dari tiga perkara. Penamaan surah dalam Al-Quran. Kadang dalam Al-Quran ada satu surah dinamakan dengan satu kalimat yang tidak terdapat pada selain surah itu. Maka dinamakanlah dia dengan nama surah. Dinamakanlah surah tersebut dengan kalimat tersebut. Contohnya seperti apa? Al-Baqarah. Ada enggak nama Al-Baqarah di ayat lain? Tidak ada di ayat lain nama Al-Baqarah. Karena itu diambil penamaan surah Al-Baqarah. Dipahami? Yang kedua, kadang dinamakan suatu surah dengan suatu nama karena nama tersebut adalah suatu kisah yang diuraikan secara terperinci dalam surah itu. Memang disebut di ayat lain, namun di dalam surah ini disebut lebih terperinci. Contohnya surah Saba misalnya. Kan di surah Saba diperinci bagaimana Saba itu, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dirinci negeri Saba. Mungkin ada di surah lain nama Saba, tapi tidak terperinci. Begitu di ayat atau di dalam kandungan surah ini dirinci kisah tentang Saba, maka dinamakanlah surah tersebut dengan nama itu. Kemudian yang ketiga dari penamaan surah dalam Al-Quran, dinamakan dilihat dari sisi makna yang terkandung di dalam surah. Dilihat dari sisi makna yang terkandung di dalam surah. Dan ini yang tepat untuk surah Al-Ikhlas. Dilihat dari kandungannya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, tidak ada di dalam Al-Qur'an satu surah pun yang surah ini semuanya pensifatan tentang Allah kecuali surah ini. Makanya dikatakan dia surah Al-Ikhlas semata-mata karena Allah. Karena itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Iya. Yang kalau ingin lebih diperinci penamaan ikhlas pada surah ini, orang yang membaca Al-Quran atau membaca surah Al-Ikhlas ini, dia perhatikan kandungan yang terkandung di dalamnya berupa keyakinan, pengetahuan tentang Allah, berlepas diri dari bentuk kesyirikan dan mempersekutukan Allah dengan makhluknya, menduakan Allah. Ini betul-betul ikhlas terkandung di dalamnya. Maka dari sisi ini dikatakan dia ikhlas karena akan membuat seorang hamba itu ikhlas murni keyakinannya. Ini sisi yang pertama dari penamaan surah Al-Ikhlas. Sisi yang kedua, dilihat dia dikatakan sebagai ikhlas sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di dalam surah ini semata-mata penyebutan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Karena itu dikatakan dengan nama surah Al-Ikhlas. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa surah ini ta'dilu thulutsal Qur'an. Senilai sebanding sepertiga dari Al-Qur'an. Ini diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Abu Sa'id, seorang lelaki mendengar Rasulullah atau seorang lelaki mendengar lelaki yang lainnya membaca Qul Huwallahu Ahad. Terus menerus dia ulang-ulang. Maka di pagi harinya orang ini menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya orang yang mendengar ini dia menganggap sedikit itu. Kenapa Qul Huwallahu Ahad saja yang dia baca? Tidak ada yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi bi yadi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surah ini sebanding senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Juga di dalam hadis Abu Darda riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Apakah salah seorang dari kalian merasa lemah untuk membaca Al-Quran dalam satu malam? Dia baca sepertiganya." Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara dia membaca sepertiga Al-Quran hanya satu malam saja?" Maka beliau menjawab, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Al-Quran." Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis yang ketiga dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari kepada para sahabat, "Uhsyudu, hitunglah. Fa inni sa'qra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Karena saya akan membacakan kepada kalian sepertiga dari Al-Qur'an. Ya, maka mulailah mereka menghitung, berkumpul. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Setelah itu beliau masuk. Maka orang yang heran ingin membaca seperti Al-Quran, cuma baca surah Al-Ikhlas saja. Ada yang berkata mungkin turun wahyu kepada Nabi, karena itu beliau masuk. Iya. Namun setelah itu Rasulullah keluar dan berkata, "Bukankah saya berkata kepada kalian saya akan baca sepertiga dari Al-Quran? Sungguh surah Al-Ikhlas yang saya baca itu tadi adalah sepertiga dari Al-Quran." Ini tiga hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata bahwa hadis-hadis yang menjelaskan mengenai surah Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Quran ini derajatnya mutawatir, kata Ibn Al-Qayyim. Maksudnya mempunyai jalan-jalan yang sangat banyak sekali. Sisa sekarang yang butuh kita uraikan, dari sisi mana para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, atau dari sisi mana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, di sini ada uraian-uraian di kalangan para ulama. Namun uraian yang paling dekat dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwa ini adalah yang paling baik yang diucapkan di dalam menguraikan kandungan makna Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari maknanya itu terbagi tiga Al-Quran. Al-Quran itu kadang ia sepertiganya adalah tauhid, sepertiganya adalah kisah, dan sepertiganya adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Iya. Kalau ingin lebih dirinci lagi, mungkin saya bisa uraikan dengan bentuk lain. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah kadang insya dan kadang ikhbar, kadang pemberitaan, dan kadang ia adalah perintah dan larangan. Berita itu ada dua. Ada berita dari Allah, berita tentang Allah, dan ada berita tentang makhluk. Berita tentang Allah, inilah uraian nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berita tentang makhluk itu adalah kisah-kisah. Kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah perintah dan larangan. Ya, kalau dilihat Al-Quran terbagi dari tiga ini, dan kita lihat kandungan dari surah Al-Ikhlas, yang seluruh surah Al-Ikhlas ini mengandung tauhid, maka wajar kalau ia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senilai dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Iya. Dan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa surah Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Quran, ini memberikan kepada kita satu faedah kesimpulan. Apa itu? Bahwa Al-Quran itu sebagiannya lebih afdal daripada sebagian lainnya. Ada sebagian surah dari Al-Quran lebih afdal daripada sebagian surah yang lainnya. Dan ini wajar sebagaimana yang telah kita uraikan, sebagian sifat Allah itu lebih afdal dari sebagian sifat yang lainnya. Karena itu dalam hadis dikatakan, "A'udzu bi ridaka min sakhatik." Saya berlindung dengan sifat keridhaan-Mu dari kemurkahan-Mu. Didahulukan keridhaan, menunjukkan dia lebih utama. Ya. Lebih tegas dari itu, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku lebih mendahului, dalam satu riwayat galabat, mengalahkan kemarahanku, kemurkahanku. Maka ahli sunnah menetapkan bahwa sifat-sifat Allah sebagiannya lebih afdal dari sifat-sifat yang lainnya. Secara khusus di sini Al-Quran sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lainnya. Ini madhab ahli sunnah. Adapun ahli bidah, mereka dalam masalah ini berkata Al-Quran itu semuanya sama. Ya. Tidak ada yang lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Dan ini adalah ucapan yang salah. Dan menunjukkan tidak pahamnya akan nas-nas syar'i dan maqasid, maksud-maksud yang terkandung di dalam nas, ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uraiannya begini. kalam Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Kalam Allah itu punya dua penisbatan atau bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dilihat dari sisi yang berbicara dengannya. Sisi yang kedua dilihat dari yang dibicarakannya. Jadi di sini ada dua. Yang pertama yang berbicara, pelakunya. Yang kedua adalah apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan. Kalau dilihat dari sisi yang berbicara, kita ambil contoh lain, misalnya ucapan Rasulullah dengan ucapannya Abu Bakar As-Siddiq, bagus mana? Ya, tentunya ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari siapa yang berbicara, sebab ini yang berbicara adalah Rasulullah. Dipahami ini? Demikian pula ucapan Abu Bakar, itu lebih bagus daripada ucapan yang lainnya dari orang-orang yang bukan dari kalangan sahabat. Demikian. Kalau dilihat dari sisi yang dibicarakan, maka yang dibicarakan itu beraneka ragam. Iya kan? Ada yang dibicarakan tentang ilmu, yang sana berbicara tentang pasar, yang di sana berbicara tentang muamalatnya, yang di sana berbicara tentang perkawinan, ya kan macam-macam ya pembicaraan. Ya. Jadi bentuk pembicaraan juga beraneka ragam, berbeda-beda. Nah, jadi ini dua sudut pandang kalau kita melihat suatu pembicaraan. Maka kita kembali kepada kalam Allah, firman Allah yang berbicara dengannya ada berapa? Hah? Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dilihat dari sisi ini, Al-Qur'an dilihat dari yang berbicara dengannya, maka yang berbicara dengan Al-Qur'an itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini memang tidak saling utama di antara sebagian lainnya, sebab Allah Maha satu. Tapi kalau dilihat dari sisi yang kedua, di sini mungkin dikatakan bahwa sebagian dari Al-Quran itu lebih afdal, lebih baik daripada sebagian yang lainnya. Dari sisi itu. Perhatikan surah Al-Ikhlas, pembicaraannya tentang tauhid. Ya kan? Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini lebih utama daripada pembicaraan misalnya terhadap surah sebelumnya. Apa surah sebelumnya? Tabbat yada Abi Lahab. Ya. Cerita tentang Abu Lahab. Nah, semuanya kalam Allah. Cuma dari sisi keutamaan, tentunya surah Al-Ikhlas lebih utama berdasarkan nas Nabi ini. Yang Nabi berkata bahwa surah Al-Ikhlas sebanding atau senilai sepertiga dari Al-Quran. Iya. Surah Al-Ikhlas disebutkan oleh para ulama punya sebab turun. Ya, kalau kita ingin menguraikan kandungan sebuah surah, banyak hal yang butuh ditinjau di dalam menafsirkannya. Ini dalam penafsiran ayat. Kadang kita butuh melihat surah ini di mana turunnya. Kadang kita butuh melihat surah ini dia Makkiyah atau surah Madaniyah. Banyak hal yang butuh ditinjau. Maka diterangkan dalam sebagian riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dan lain-lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya kaum musyrikin berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, insib lana rabbaka." Nasabkan kepada kami bagaimana Rabbmu. Jadi minta kepada Nabi Muhammad nasab Allah. Maka Allah menurunkan surah ini. Turunlah surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir surah. Karena itu surah ini juga dikatakan surah Nasabur Rahman, nasabnya Allah. Iya. Ini sebab turunnya surah ini. Dan surah ini sebagian para mufassirin berkata dia adalah surah Makkiyah. Dan sebagian yang lainnya berkata dia adalah surah Madaniyah. Kita lihat kandungan dari surah ini. Dikatakan, haitsu yaqul, Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah, siapa yang diperintah berkata, berucap, Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha satu. Di sini terkandung penetapan nama untuk Allah. Dan di sini ada dua nama. Nama yang pertama adalah nama Allah, lafzul jalalah. Ini telah kita uraikan makna Allah pada pertemuan yang telah lalu. Kita sebutkan bahwa Allah itu maknanya yang disembah dengan penuh kecintaan, pengagungan, penghormatan, pembesaran, dan seterusnya dari kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Dan nama ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Iya. Jadi ini nama yang pertama. Kemudian Ahad, ini nama yang kedua. Artinya yang maha satu. Jadi antara nama Allah adalah Al-Ahad. Allah nama, di antara nama Allah adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian nama yang kedua adalah Al-Ahad. Dari penamaan Allah terkandung sifat uluhiyah yang disembah. Dan dari nama Al-Ahad terkandung sifat Al-Ahadiyah, yang dia ini satu-satunya. Nah, terkandung sifat wahdaniyatullah azza wa jalla, keesaan bersendiriannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sendiri di dalam rububiyahnya, dalam perbuatannya, penciptaannya. Dan Allah maha sendiri di dalam penyembahan, yaitu Allah satu-satunya yang disembah. Allah maha sendiri di dalam nama-nama dan sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang seorang mukmin hendaknya menetapkan nama dan sifat tersebut, meyakininya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Ini kandungan dari ayat ini. Dan perhatikan di awal ayat dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan. Ini memberikan kepada kita dua faedah dari kalimat qul, ucapkanlah wahai Muhammad. Faedah yang pertama, di sini ada bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Dan juga masuk di dalamnya orang-orang Al-Asy'ariyah, orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Pembahasan ini sebenarnya akan datang di dalam pembahasan masalah kalam Allah. Mereka-mereka ini, kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kelompok-kelompok sesat ini, mereka mengatakan bahwa firman Allah itu Allah tidak ucapkan. Nah, tapi firman Al-Quran itu, kata mereka, Al-Quran itu bukan firman Allah, Allah tidak mengucapkannya. Mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi Muhammad dan kalamnya Jibril. Ini bantahan terhadap mereka. Sebab Allah berfirman qul, katakanlah. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintah supaya menyampaikannya. Dipahami? Dari kalimat katakanlah, ini juga kita bisa mengambil faedah lain, bahwa kalam Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Sebab perkataan tidak mungkin diperintah untuk berkata kalau tidak terdengar. Tidak mungkin dikatakan berkata kalau tanpa huruf. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dengan suara dan dengan huruf. Kemudian faedah yang kedua kita ambil dari sini. Di sini harusnya seorang muslim itu menjaharkan akidahnya. Terang-terangan terhadap akidahnya. Seorang muslim itu harusnya bangga dengan agamanya. Dia bangga dirinya sebagai seorang muslim. Maka keyakinan yang merupakan harta yang termahal baginya, dia harus bangga dengannya dan terang-terangan di dalam menampilkannya dan menyuruh manusia kepadanya. Tidak boleh seorang muslim kemudian merasa dirinya rendah. Iya. Harusnya dia bangga dengan prinsip-prinsip agama yang dia lakukan. Dia sholatnya 5 waktu di masjid, keluar dengan pakaian Islam. Memang diperintah seperti itu, sebab dalam sholat tidak boleh pakai pakaian yang ketat-ketat. Iya. Kalau membentuk, apalagi membentuk kemaluan, itu batal sholatnya. Nah, ini perintah. Dan dia harus bangga ketika melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Seorang perempuan muslimah, tatkala dia berhijab, memakai jilbab yang disyariatkan, dia harus bangga dengan itu. Bangga dengan keislamannya. Bangga dengan tuntunan yang dia lakukan. Ini dalam perkara-perkara ibadah, apalagi berkaitan dengan akidah. Nah, kemudian dikatakan di ayat berikutnya, Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berkata bahwa As-Samad adalah alladhi la jawfa lahu. As-Samad artinya yang tidak ada jawfnya. Jawf itu artinya kantong atau celah. Nah, dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penafsiran ini adalah pendapat kebanyakan para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan pendapat sekelompok pakar bahasa, bahwa as-samad artinya alladhi la jawfa lahu, yang tidak ada jawfnya, kantongnya atau celahnya. Apa maksudnya tidak ada kantongnya, tidak ada celahnya? Maksudnya dat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tercelahi oleh apapun. Iya. Kalau kita lihat kepada makhluk, nah, malaikat punya jauh, sesuatu masuk kepadanya dan keluar darinya. Demikian pula manusia, makhluk-makhluk, ada mulutnya, kemudian ia makan dan dia minum, dia buang air besar, buang air kecil, kan begitu? Ini semua celah-celah pada manusia itu. Ya. Ia hamil, melahirkan perempuan. Seluruh hal ini dikatakan punya jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh para ulama dikatakan as-samad artinya alladzi la jawfa lahu. Nah, karena itu sebagian para ulama menafsirkan kalimat as-samad berdasarkan ini, ada yang menafsirkan as-samad maknanya yang tidak makan dan tidak minum. Itu makna as-samad. Yang tidak makan dan tidak minum. Dari menafsirkan as-samad, dia tafsirkan dengan ayat setelahnya, yaitu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dua penafsiran ini kembali kepada asal ini. Alladhi la jawfalahu. Dipahami ini? Ini penafsiran yang pertama. Dari mana as-samad? Penafsiran yang kedua, as-samad diartikan oleh sekelompok para ulama salaf dan para ulama al-khalaf dan jumhur ahli bahasa mengartikan seperti ini. As-samad adalah as-sayyid alladhi yasmadu ilayhi fil hawa'ij. As-samad adalah sang penguasa yang seluruh keperluan diarahkan kepadanya. Seluruh keperluan diarahkan kepadanya. Nah, di atas penafsiran ini, sebagian para ulama mengatakan bahwa as-samad itu artinya yang maha cukup dari selainnya. Kayak ini sama ya. Kalau maha cukup dari selainnya, berarti selainnya butuh kepadanya. Kan begitu? Iya. Dan sebagian para ulama lain juga mengatakan bahwa as-samad itu adalah hamba seluruhnya butuh kepadanya. Ini asal penafsiran ini. Dan penafsiran ini masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, Ibnu Abbas menafsirkan as-samad. Kata beliau, as-samad adalah as-sayyid alladhi kamula fi su'dirihi. Sayyid yang sempurna dalam kekuasaannya, penguasa yang sempurna dalam kekuasaannya. As-syarifu alladhi kamula fi syarafihi, yang paling mulia, yang sangat sempurna dalam kemuliaannya. Al-azim alladhi kamula fi azamatihi, yang agung, yang sangat sempurna dalam keagungannya. Al-halim alladhi kamula fi hilmihi, yang maha halim, maha bijaksana, maha lembut, yang sangat sempurna dalam hilmnya. Al-ghani alladhi kamula fi ghinaihi, yang maha kaya, yang sangat sempurna dalam kekayaannya, kecukupannya. Al-jabbar alladhi kamula fi jabrutihi, al-jabbar yang maha berkuasa, yang maha besar, yang sangat sempurna pada kekuasaan dan kebesarannya. Al-alim alladhi kamula fi ilmi, yang maha berilmu, yang maha sempurna dalam ilmunya. Kemudian al-hakim alladhi kamula fi hikmatihi, yang maha hikmah, yang paling sempurna dalam hikmahnya. Wa huwa alladhi kamula fi anwa'i syarafi was-su'dat, dialah Allah yang maha sempurna dalam segala kemuliaan dan kekuasaan. Ini penafsiran Ibnu Abbas terhadap as-samad, yang kalau diibaratkan oleh ulama lainnya, yaitu dengan kata as-samad itu adalah penguasa yang seluruh hamba mengembalikan hajatnya, minta hajatnya kepadanya, menggantungkan hajatnya kepadanya. Ini makna as-samad. Jadi seorang hamba ketika berkata Allahu as-samad, dialah Allah as-samad. Dengan dua penafsiran ini, betul-betul besar dan agung kandungannya di dalam diri seorang mukmin. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh pada selainnya. Kalau kita perhatikan dari rahasia bahasa, ya, ditinjau dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, Allahu as-samad. As-samad di sini khabar. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, khabar itu asalnya dia tidak pakai alif lam asalnya. Ya harusnya dikatakan Allahu samadun. Begitu hasilnya. Begitu harusnya dikatakan. Tapi begitu dikasih alif lam, ini punya kandungan tersendiri di dalam penggunaan kalimat bahasa Arab. Kandungannya apa? Kandungannya bahwa khabar ini adalah sesuatu yang betul-betul terkhusus padanya apa yang dikhabarkan tentangnya. Maka begitu Somad diberi alif lam dia sebagai khabar, maka as-samadiyah, sifat samadiyah Allah Subhanahu wa taala di sini betul-betul khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Ini makna Allahus Samad. Dan di sini penetapan nama. Ini sudah nama yang ketiga dari surah ini. Pertama nama Allah, yang kedua nama apa tadi? Al-Ahad. Sekarang yang ketiga As-Samad. Kemudian dikatakan lam yalid wa lam yulad. Tidaklah ia beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun bagi Allah sebagai tandingan. Di sini penafian. Jadi ditetapkan penetapan. Berapa penetapan tadi? Tiga penetapan terkandung, penetapan tiga nama terkandung di dalamnya tiga sifat. Dan di sini dinafikan. Berapa penafian? Tiga juga. Iya. Lam yalid. Ini penafian yang pertama. Allah itu tidak beranak. Maksudnya tidak melahirkan. Tidak keluar darinya anak. Sehingga mewarisi kekuasaannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala disifatkan seperti itu. Walam yulad. Ini penafian yang kedua. Dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Ini semuanya adalah bantahan terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Karena itu orang musyrikin menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah. Dalam Al-Quran dikatakan waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan malaikat. Yang malaikat ini sebenarnya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Kaum musyrikin menjadikan malaikat ini sebagai anak-anak perempuan Allah. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Apakah untuk Rabb kalian anak-anak perempuan dan untuk kalian anak laki-laki? Ini semuanya bantahan terhadap orang musyrikin. Adapun orang Nasara mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an, ya demikian pula Yahudi. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Dan berkata orang-orang Nasara al-Masih Isa adalah anak Allah. Maka ayat ini lam yalid wa lam yulad bantahan untuk seluruhnya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa di dalam nas-nas penafian Allah kalau menafikan sesuatu itu penafiannya secara global. Kalau menetapkan, ditetapkan secara terperinci. Ini kaidah penetapan. Ini asal kaidahnya. Kadang Allah Subhanahu wa taala merinci penafian, tidak mengglobalkannya pada tiga keadaan dirinci. Keadaan yang pertama untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Iya. Keadaan yang kedua untuk membantah ucapan orang-orang yang berdusta seperti dalam ayat ini dirinci tidak punya anak, tidak punya dan tidak diperanakkan. Dan yang ketiga adalah untuk menghilangkan kesan, kesan kekurangan. Nah, ini tiga perkara. Kadang sifat-sifat itu, sifat-sifat yang dinafikan dirinci di dalam sebagian ayat. Nah, kemudian dikatakan di akhir ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufuwan, tandingan-tandingan. Tidak ada seorang pun yang menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu, masnaf yang sangat banyak. Bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada tandingan untuk Allah? Ini pertanyaan pengingkaran. Ya. Dan banyak lagi naf yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, di sini bacanya lam yakul lahu kufuwan. Kaf di domma, fa-nya juga di domma. Kufuwan. Sebagian orang banyak salah membaca ayat ini. Fa-nya disukun, dibaca kufuwan. Kalau di bacaan kita di Quran yang kita baca itu di domma. Kalau di bacaan yang lainnya, memang ada sebagian ahli qiraah membaca dengan disukun. Ya, tapi tidak boleh dicampur baurkan bacaan-bacaan. Kita harus membaca sesuai dengan apa yang ada di Quran kita. Kalau kita hanya membaca dengan bacaan itu. Selesai penjelasan tentang surah Al-Ikhlas. Sebagai kesimpulan, di dalam surah ini terdapat sifat subutiyah dan terdapat sifat salbiyah. Terdapat sifat-sifat yang ditetapkan dan terdapat sifat-sifat yang dinafikan. Yang ditetapkan ada tiga, yaitu yang terkandung dalam tiga nama. Nama Allah, nama Al-Ahad, dan nama As-Samad. Yang dinafikan juga ada tiga. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Berikutnya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah haitsu yaqul. Dan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Haitsu yaqul. Tatkala Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Ini dinamakan ayat kursi. Kenapa dinamakan ayat kursi? Kembali tinjau kepada penamaan itu tadi. Sebab kursi ini di dalam, hanya disebut di dalam ayat ini saja, tidak ada di ayat yang lain. Tidak ada di ayat yang lain penyebutan kursi. Makanya dinamakan ayat kursi. Ini adalah ayat, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Apa dalilnya di ayat yang paling agung? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW bersabda, ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi a'zam? Tahukah engkau ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Qala, ya, Ubay bin Ka'ab ini Abul Mundhir kunyanya, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah ulama'nya sahabat, dan bacaan-bacaan Al-Quran itu melalui jalan beliau, sebab beliau ini adalah ahli bacaan Quran. yang dipuji langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan direkomendasi. Siapa ingin membaca Al-Qur'an, dia datang kepada si fulan, si fulan, si fulan, disebut empat orang. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Iya. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Abul Mundir, ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah?" Dia mula-mula menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Ya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi kembali bertanya, "Wahai Abul Mundir, ayat apa yang paling besar di kitab Allah yang kamu sudah hafal? Ma'aka, sudah bersama kamu." Ya. Nah, tentunya kalau pertanyaannya seperti ini lebih mudah untuk menebak. Maka beliau pun menebaknya. Kata beliau, dia sebutkan ayat kursi, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Maka Nabi memukul dadanya dan beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, la yuhannikal ilmu ya Abul Mundir. Sungguh ilmu itu akan dibuat nikmat dan mudah bagimu." Iya. Dan memang beliau sekali lagi adalah ulama'nya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ini kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ayat adalah ayat yang sangat agung sekali. Dalam ayat ini, bayangkan, terdapat 17 kali penyebutan nama Allah. Penyebutan zahir maupun mudmar, tersembunyi. Ya. Dalam istilah bahasa Arab, dhamir itu ada yang zahir dan ada yang mudmar. Yang zahir ini kadang bentuknya dhamir, kadang bentuknya kata langsung mewakili. Nah, sekarang saya akan merinci 17 itu. 17 nama ini. Nah, Ibn al-Munayyir al-Maliki menyebutkan 17 nama tersebut dari Imam Ahmad. Katanya, nama yang pertama adalah Allah. Kita lihat dari awal ayat ya. Allah. Yang kedua adalah Huwa. Itu Huwa, lihat itu. La ilaha illa Huwa. Itu dhamir kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga Al-Hayyu. Yang keempat Al-Qayyum. Yang kelima dhamir di ta'khuduhu, ada hadis itu dhamir yang kelima. Yang keenam di kalimat lahu, di situ la ta'khuduhu naumun, la ta'khuduhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawat, lahu, hanya di situ dhamir juga kembali kepada Allah. Sudah berapa? 6. Kemudian yang ketujuh, perhatikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yashfa'u indahu, di sisinya. Siapanya? Juga Allah di sini. Iya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya, yaitu izin Allah. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan, ya'lamu, dia mengetahui. Siapa dia mengetahui? Yaitu Allah. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, dari ilmunya. Iya. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, illa bima syaa', kecuali dengan kehendaknya. Juga nya. Yang ke-12, wasi'a kursiyuhu, kursinya, yaitu kursi Allah. Ini 12. Yang ke-13, wala ya'uduhu, tidak memberatkannya. Ya. Juga kembali kepada Allah. Ya'uduhu. Berapa sudah? 13. Kemudian berikutnya, hibbuhuma. Ini yang ke-14. Hibbuhuma, ini dhamir terkandung di dalamnya. Sebab dia mudhaf kepada maf'ul. Idhafa isim kepada maf'ulnya. Hifdhuhuma. Jadi siapa yang menjaga langit dan bumi itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-14. Yang ke-15 adalah huwa, wa huwa di situ. Wa huwa ke-15. 16 al-'Ali, 17 al-'Azim. Terkandung di dalamnya penyebutan 17 nama Allah Subhanahu wa taala. dalam satu ayat. Subhanallah. Berapa jumlah kalimat ayat kursi? Jumlah katanya? Jumlah katanya ada 50. Jumlah katanya ada 50. Ya. Salat 5 waktu. Asal salat ini berapa? Asal salat berapa? 50. Kemudian diringankan jadi 5 waktu. 5 waktu ini nanti nilainya 50 kelak di kemudian hari. Nilainya 50. 5 waktu ini berapa rakaat? 17 rakaat. Iya. Karena itu wajar kalau ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk senantiasa dibaca. Iya. Dibaca selesai salat. Yang mana siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai salat, tidak ada perantara antara dia antara surga kecuali mati saja. Setelah mati pasti masuk surga. Dan ayat ini adalah pelindung dari gangguan syaitan. Dan telah terbukti dalam banyak kasus dialami oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang, bahwa ayat kursi ini betul-betul mujarrab di dalam mengusir syaitan. Nah, ayat kursi ini terkandung di dalamnya 10 jumlah. Ini yang kita akan uraikan sekarang ini. Dari uraian yang saya sebutkan tadi, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ayat ini betul-betul adalah ayat yang sangat agung. Karena itu wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Nah, dikatakan di permulaan ayat, jadi kita akan uraikan dari 10 jumlah. Jumlah yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau bisa di jumlah dulu sekarang. Jumlah pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang keempat, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni. Yang kelima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang keenam, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Yang ketujuh, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Yang kedelapan, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Yang kesembilan, wa huwa al-'aliyyu. Dan yang kesepuluh, al-'azhim. Atau bisa di sini yang ke-10, Al-Hayyul Qayyum, itu yang sebagai jumlah berikutnya. Iya. Enggak apa-apa, kita ulangi begini pengaturan jumlahnya. Jumlah yang pertama, Allahu la ilaha illahu, yang pertama. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus berikutnya sampai akhir, yang ke-10-nya pasti wa huwal aliyyul azim. Wahuwa al-aliyu al-azim. Ini 10 jumlah. 10 jumlah ini, ayat ini sama dengan sebuah surah dalam surah Asy-Syura juga mengandung 10 jumlah yang sama. 10 jumlah juga diuraikan, 10 jumlah di sana juga 10 jumlah. Nah, itu makna ucapan sebagian para ulama bahwa Al-Quran itu mutasyabih, serupa. Ya. Ini 3 itu 3. Nah, ini perintah sana perintah, ini larangan sana larangan. Ada bentuk-bentuk keserupaan. Nah, jumlah yang pertama dikatakan Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Setelah kita uraikan tentang lafzul jalal Allah, la ilaha illahu, ini kalimat la ilaha illallah, la nafiyah lil jins, menafikan segala jenis sembahan. Karena itu mengartikan la ilaha illallah diartikan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan sering sekali kita sebutkan kesalahan orang-orang yang menerjemah la ilaha illallah. Dan ini kesalahan yang sudah memasyarakat. Diterjemah la ilaha illallah bah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini penerjemahan yang kurang, bahkan kadang dikatakan salah. Tidak paham makna la ilaha illallah. Ada yang menerjemah la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Bukan itu makna la ilaha illallah. Itu kandungan, terkandung, tercakup. Tapi itu bukan makna asal yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah. Andai kata itu makna kalimat la ilaha illallah, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin sudah masuk Islam. Ya, sebab mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi. Walain saltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengatur segala perkara, mereka pasti jawab Allah. Berarti bukan itu makna la ilaha illallah. Karena itu makna la ilaha illallah artinya ilah itu dari kalimat ibadah. La makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah terkandung dua rukun. Rukun yang pertama penafian. Dia harus meniadakan segala sembahan selain Allah. Berlepas diri dan kufur dari segala sembahan selain dari Allah. Rukun yang kedua dia harus tetapkan bahwa yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun. La ilaha illallah. Ya, dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah. Huwal hayyul qayyum. Ini jumlah yang kedua, al hayyu al qayyum. Al hayyu artinya yang maha hidup. Al hayyu nama Allah. Terkandung di dalamnya sifat al-hayah, sifat kehidupan. Iya. Al-Qayyum artinya, arti asalnya dari al-Qiyam. Al-Qiyam artinya yang tegak, yang berdiri. Iya. Namun dia pakai kalimat Qayyum, sigha mubalaghah dalam istilah bahasa Arab. Orang Arab kalau mentakbir alim, orang ini berilmu, itu alim biasa penggunaannya. Kalau dia sangat berilmu, lain lagi penggunaannya. Jadi katakan alim atau dikatakan allam, ya. Itu sangat berilmu. Demikian pula di sini qayyum, dia sigha mubalaghah, menunjukkan makna yang sangat, yang maha, yang maha qayyum, yang maha tegak. Tegak dengan dirinya sendiri dan membuat yang lainnya tegak dan bisa hidup. Dipahami? Ini mana? Al-Qayyum. Dua nama ini adalah nama yang sangat agung sekali. Mengumpulkan asal makna nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan nama ini kalau beliau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berdoa. Antum tahu kan kalau seorang yang berdoa dengan doa yang dia betul-betul ingin supaya doa ini dikabulkan, dia berdoa Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram, kan itu doanya. Disuruhkan dengan dua nama ini karena dua nama ini betul-betul nama yang sangat agung dan mengumpulkan seluruh makna nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat Allah. Ya. Karena itu kata Ibnul Qayyim dalam dunianya, lahul hayatu kamaluha fali ajli dha ma lil mamati alayki min sultani kadhaka al-qayyumu min awsafihi ma lil manami ladayki min ghashyani kadhaka awsaful kamali jami'uha thabatat lahu wa madaruha al-wasfani. Kata beliau, dia punya kehidupan yang maha sempurna, karena itulah kekuasaannya ia tidak pernah disifatkan dengan sifat mati. Dan dia pula Allah yang maha qayyum, dan itu dari sifat-sifatnya. Karena itu tidak pernah terpengaruh dengan tidur atau diliputi oleh sesuatu sehingga tertidur. Demikian pula seluruh sifat-sifat kesempurnaannya itu sabit tetap untuk Allah, dan seluruh sifat kesempurnaan ini perputarannya di atas dua nama ini. Nah, Al-Hayyu yang maha hidup, tercakup di dalamnya kehidupan yang maha sempurna, yang tidak ada lagi kesempurnaan dalam kehidupannya kecuali semuanya ada di situ. Kehidupan yang sempurna selama-lamanya, terus-menerus, tidak ada kekurangannya. Iya. Dari nama Al-Hayy ini nampak pengaruhnya pada kekuasaan Allah, dan juga nampak pengaruhnya pada jiwa seorang yang beriman. Kita lihat di dalam kekuasaan Allah, di penciptaannya. Setiap makhluk dikatakan bernyawa, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai benda mati pun ada kehidupannya. Sebagaimana yang sering kita sebutkan dalam nas-nas, yang mana Nabi pernah berkata, "Innila alamu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ubath." Saya tahu sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai nabi. Batu memberi salam, berarti ada kehidupannya. Iya. Dan ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Batang kayu yang menangis itu, kisah yang masyhur. Nah, dan banyak lagi dari nas-nas menunjukkan benda mati pun sebenarnya ada kehidupan di dalamnya. Dan ini semua menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Maha Hidup dan disifatkan dengan sifat kehidupan yang maha sempurna. Segala sesuatu ada kehidupan khusus untuknya, dan kehidupan pada makhluk itu ada tingkatan-tingkatan dan derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kehidupan yang sempurna. Demikian pula seorang mukmin, pengaruh sifat kehidupan ini pada Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dirinya, sebab seorang mukmin akan merasakan pada dirinya dan meyakini andai kata Allah tidak menghidupkannya, tidak menghidupkan badannya, tidak menghidupkan hatinya, maka tidak ada kehidupan baginya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, awaman kana maytan fahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya dia berjalan di tengah manusia? Ya, tadinya mati, dihidupkan oleh Allah. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah tadinya mati bumi ini. Hati yang keras itu tidak mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat anugerah kehidupan dari Allah. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Maka keraslah hati dari mereka, dan kebanyakan dari mereka fasik. Karena itu ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Nah, Demikian pula Allah maha tegak atas segala sesuatu. Yang dari nama ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menegakkan manusia, menegakkan seluruh makhluk sehingga mereka bisa tegak dan ada. Nah, ini makna al-hayyu al-qayyum. Kemudian yang jumlah yang ke berapa? Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Jadi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ia tidak disentuh oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Ya. Tidur, paham ya berarti tidur ya? Ya. Kantuk itu pendahuluannya tidur. Ya, saya kira terlalu jelas ya diterangkan. Ini dua sifat manfiyah. Ini sifat manfiyah. Kemudian jumlah berikutnya, jumlah yang ke berapa? Yang keempat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah apa yang ada di langit dan baginya apa yang ada di bumi. Ya. Sini kita perhatikan baginya didahulukan di depan. Ini menunjukkan pengkhususan. Bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semuanya itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan di sini kalimat as-samawat. As-samawat jumlahnya langit-langit, menunjukkan langit itu banyak. Dan di dalam nas langit disebutkan berapa? Ada 7. Iya. Kalau bumi, di dalam ayat ini disebut bumi dengan kata tunggal. Apakah bumi cuma satu? Nah, di sini kalimat tunggal ini hanya dihitung dari jenisnya. Seluruh yang hadir ini ditinjau dari jenisnya cuma satu, yaitu manusia. Kan begitu jenisnya. Dia sebagai manusia, satu. Ya. Demikian pula bumi. Bumi itu banyak. Sama dengan langit. Bumi ada berapa? Ada 7 juga. Ini diterangkan dalam, dipahami dalam sebagian nas ayat. Dan juga yang paling tegasnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau bersabda Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallna wa rabbal aradhina sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Rabb langit 7 dan yang diteduhinya. Dan Rabb bumi yang 7 dan yang diiklalnya. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi dua-duanya 7. Iya. 7 tingkatan. Kemudian dikatakan jumlah berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapakah yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Di dalam bahasa Arab itu sering ada kata pertanyaan. Dan kata pertanyaan itu maknanya penafian. Ya, kalau diartikan bebas, tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Itu kalau diterjemahkan bebas. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa syafaat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat itu diberikan dengan izinnya. Dengan izin Allah. Izin di sini adalah izin kauni. Sebab izin itu terbagi dua. Ada izin syar'i, dan ada izin kauni. Sebagaimana irada. Irada ada dua. Ada irada syar'i, ada irada kauni, ada irada syar'iyah. Dan ada 12 kata. Terbagi menjadi dua. Kauni dan syar'i. Saya akan terangkan nanti. Ya. Pembahasan masalah syafaat insyaallah akan datang uraian lebih rinci dari ini, dan kita akan menguraikan di situ makna syafaat, pembagian-pembagiannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan syafaat. Kemudian kata beliau, atau di dalam ayat dikatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya. Nah, di sini menunjukkan tentang sifat ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah idraku syai' idrakan jaziman mutabiqan lil waqi'. Adalah pengetahuan akan sesuatu dengan pengetahuan yang pasti seperti adanya. Itu ilmu namanya. Kalau dia tidak tahu, itu namanya jahil. Kalau dia ragu, itu namanya syak. Namanya syak. Kalau dia tahu kebalikan dari yang benar, maka itu namanya jahil murakkab. Jahil pangkat dua. Ya. Contoh, sholat duhur berapa rakaat? Kalau dia jawab 4, ini namanya apa? Ilmu. Dipahami? Kalau dia jawab tidak tahu, ini artinya apa? Dia jahil. Kalau dia katakan 3 atau 4, ini namanya apa namanya ini? Ragu. Kalau dia katakan sholat duhur itu 3, maka ini namanya apa? Jahil murakkab. Sebab dia tahu kebalikan dari yang benar. Jahilnya pangkat 2. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ilmu yang maha sempurna. Kemudian berikutnya dikatakan, "Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Dan mereka tidak meliputi sesuatu apapun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Di dalam ayat ini penafian ihatah, bahwa manusia tidak punya ihatah, tidak meliputi, tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kehendak Allah. Apa makna di sini tidak meliputi ilmunya? Ada dua kemungkinan maknanya. Makna yang pertama, mereka tidak mengetahui tentang ilmu dirinya. Itu yang berkaitan dengan Allah. Apakah itu berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya? Ya. Manusia tidak mengetahui tentang itu sama sekali kecuali dengan kehendak Allah. Kecuali apa yang Allah ajarkan kepada manusia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa la yuhituna bi syai' min ilmi, tidaklah mereka meliputi sesuatu dari ilmunya, maksudnya dari sesuatu yang telah diajarkan. Ya, di langit dan di bumi ini. Maka dia tidak bisa meliputinya kecuali apa yang Allah telah beritahukan kepada mereka. Ini dua kemungkinan. Illa bima syaa, kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Kemudian dikatakan, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Dan sungguh kursinya itu, kursi Allah, meliputi, mencakup langit dan bumi. Di dalam ayat ini penetapan tentang adanya kursi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi ini selain dari arsy. Selain dari arsy. Akan datang nanti tentang arsy, kita akan uraikan di pembahasannya tersendiri. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makna kursi. Kursi, kalau dilihat dari arti secara bahasa, kursi itu adalah sesuatu yang terkumpul, terangkai. Itu kursi. Kalau dilihat dari arti bahasanya. Nah, yang diinginkan dengan kursi yang berkaitan dengan masalah keimanan, pertama kita tetapkan adanya kursi. Dan menetapkan tentang adanya kursi ini adalah ijma di kalangan jumhur para ulama as-salaf. Sebab penetapan kursi itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Quran ini ayatnya. Adapun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa yang menjelaskannya tentang kursi. Di antara yang menerangkan tentang kursi adalah asar dari Ibnu Abbas. Mauquf memang dari Ibnu Abbas tapi punya hukum marfu'. Ibnu Abbas berkata bahwa kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan diterangkan dalam sebagian riwayat dari hadis Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati as-sab'u wal araduna bin nisbati lil kursi illa ka halqatin ulqiyat fi falatin min al-ard." Tidaklah langit dan bumi itu, tidaklah langit yang tujuh, dan tidak pula bumi-bumi dibandingkan dengan kursi kecuali hanya sekedar seperti halqah, seperti gelang. Halqah lingkaran, ya, mungkin diartikan gelang. Ulqiyat fi falati min al-ard, dilempar di padang pasir yang luas sekali. Fala itu padang pasir yang tidak ada pohon di situ. Ya. Jadi perumpamaan langit dan bumi dibanding kursi, langit dan bumi itu seperti gelang ini dilempar ke falah, ke padang pasir yang sangat luas. Ini perumpamaan antara langit dan bumi dan kursi. Dipahami? Dan perumpamaan antara kursi dengan arsy Allah sama seperti itu. Sama seperti itu. Ini memberikan makna keimanan kepada seorang mukmin. Makhluk yang besar ini seperti kursi dan arsy, agungnya dan besarnya makhluk ini menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan penciptanya. Ini makna keimanan ketika kita membahas nas-nas yang seperti ini. Nah, jadi ini makna kursi yang diinginkan. Dan para ulama as-salaf menjelaskan bahwa kursi itu adalah suatu hakikat tersendiri selain dari arsy. Selain dari arsy. Ini ucapan para ulama as-salaf. ahli sunnah wal jamaah. Adapun beberapa ucapan lainnya, ada beberapa pendapat tentang kursi, namun pendapat itu lemah dan sebagiannya pendapat ahlul bidah. Saya akan rinci di sini beberapa ucapan yang salah mengartikan kursi. Ada yang mengatakan bahwa kursi itu adalah arsh itu sendiri. Dan ini penafsiran dinukil dari Al-Hasan Al-Basri. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ini adalah penafsiran yang lemah. Jumhur para ulama as-salaf mengatakan kursi dan arsh sesuatu atau dua sesuatu yang berbeda. Lemahnya perkataan Hasan Al-Basri ini ditinjau dari tiga sisi. Alasan yang pertama, Allah mensifatkan arsh dengan pensifatan-pensifatan. Pensifatan itu tidak ada pada kursi. Dipahami? Iya. Arsh punya qawaim, akan diterangkan. Iya. Kemudian yang kedua, arti kata arsh dan arti kata kursi itu berbeda. Iya. Kalau al-arsh arti katanya dari sesuatu yang di atas, tinggi, itu arsh. Tapi kalau kursi, arti katanya dia sesuatu yang terkumpul. Iya. Maka berbeda dari sisi ini. Kemudian dari sisi yang ketiga, atar dari para ulama as-salaf, mereka membedakannya. Karena itu ucapan Al-Hasan Al-Basri ini dianggap lemah dan tidak diterima oleh para ulama. Penafsiran yang kedua, dari penafsiran yang salah, ada yang mengatakan kursi itu, di dalam ayat kursi itu bukan kursi hakiki. Itu hanya sekedar perumpamaan akan kebesaran Allah saja. Jadi anggap itu sebagai perumpamaan saja, tamthil. Ya. Nah, dan ini ucapan orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah dan sekelompok orang dari kalangan Al-Asy'ariyah. Kalau mereka menyebut kursi, mereka katakan itu bukan kursi hakiki, tapi kursi yang diinginkan adalah apa? Adalah keagungan, perumpamaan akan keagungan Allah. Dan ini juga ucapan dari sebagian ahlul bid'ah mu'asirin di zaman ini, seperti Syekh Kutub. Ya, di tafsirnya Fi Dilalil Quran, dia juga menekankan hal ini. Bahkan di akhir surah Az-Zumar, ya, dia jadikan hal tersebut sebagai kaidah di dalam menafikan sifat-sifat Allah. Dan memang Syekh Kutub betul-betul rusak di dalam tafsirnya dalam banyak masalah, dalam masalah akidah, dalam masalah semua sifat, mencerca para nabi, mencerca para sahabat, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Dan asal munculnya pemikiran-pemikiran pengkafiran di zaman ini, adanya orang-orang yang meledakkan bom di tengah kaum muslimin, itu munculnya dari buku-buku Syekh Kutub. Terus terang saya katakan hal ini sebab buku-buku orang ini betul-betul bencana terhadap umat. Iya. Dari mana ada orang yang meyakini atau berani melakukan, mengorbankan dirinya, melakukan bom bunuh diri di tengah kaum muslimin kalau dia tidak meyakini suatu keutamaan di belakangnya, atau dia bersandar dengan suatu keyakinan yang diyakini? Ini yang nampak dari orang-orang yang melakukannya di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Nah, semuanya meyakini keutamaan dasarnya dari pengkafiran, kaidah pengkafiran yang diambil dari buku-buku Syekh Kutub. Akhirnya mereka pun meledakkan. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab, minat takfiri ila tafjir, dari mengkafirkan sampai meledakkan. Karena itu buku-buku yang seperti ini hendaknya dipahami bahwa ini adalah balamutaka bagi umat. Ya, sangat disayangkan ini dijadikan sebagai rujukan utama sebagian orang. Bahkan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dan sebagiannya mengatakan lagi bahwa tafsirnya Syekh Kutub tafsir yang tidak ada tandingannya di dunia. Ya. Memang betul tidak ada tandingannya di dalam kesesatan dan merusak umat. Wallahul musta'an. Kemudian pendapat yang kedua tentang arsy, dan ini juga pendapat salah, tentang kursi. Ada yang mengatakan bahwa kursi itu adalah ilmu. Ya, jadi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, ilmunya meliputi langit dan bumi, bukan kursi. Nah, ini penafsiran dinukil dari Ibn Abbas. Namun nukilannya dengan sanad yang lemah, syadz, bahkan mungkar. Dan tidak bisa ditafsirkan seperti itu dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama, ilmu itu beda artinya dengan kursi. Apa sebab hubungannya dari sisi bahasa kok bisa dihubungkan? Ditafsirkan kursi dengan ilmu. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, Allah ketika menyebutkan kursi, disebutkan luasnya meliputi langit dan bumi. Kalau kursi bermakna ilmu Allah, maka tidak cocok. Sebab ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, bukan langit dan bumi saja. Iya kan? Kalau dikatakan langit dan bumi, berarti ilmu Allah terbatas dong. Dan ini tidak benar. Allah menyatakan, wasi'at kulla syai'in rahmatan, wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Engkau meliputi ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Maka sangat tidak cocok sekali kalau kursi ditafsirkan dengan ilmu. Kemudian ada pendapat yang keempat, dan ini juga pendapat yang salah, mengatakan bahwa kursi itu adalah ibarat dari kekuasaan, kerajaan. Iya. Dan ini perbuatan sebagian orang yang menerjemah. Begitu menerjemah kursi, dia terjemah kekuasaan kerajaan Allah. Dan ini semua adalah penerjemahan yang batil. Ya. Sekali lagi, kalau dia kekuasaan, apa kekuasaan Allah terbatas langit dan bumi saja? Liputannya? Maha suci Allah disifatkan dengan sifat yang seperti itu. Yang jelas kursi, yang harus kita yakin di sini, dia adalah suatu hal yang hakiki. Suatu hal yang hakiki. Pensifatannya seperti yang kita sebutkan tadi dalam nas-nas. Wajib kita imani tentang adanya kursi ini, dan dia adalah salah satu makhluk Allah yang agung. Dan dia adalah salah satu dari 8 makhluk Allah yang kekal, tidak sirna. Allah punya 8 makhluk. Allah telah menjadikannya untuk kekal, tidak sirna. Salah satunya adalah kursi. Yang lainnya menyusul penjelasannya. Kemudian dia dikatakan pada potongan ayat berikutnya, wala ya'uduhu hibbuhuma. Wala ya'uduhu hibbuhuma, dan tidaklah berat dan tidaklah repot baginya untuk menjaga langit dan bumi. Ini sifat apa ini? Subutiyah atau mansiyah? Wala ya'uduhu hibbuhuma. Saya tanya, subutiyah atau mansiyah? Wala ya'uduhu hibbuhuma. Dan Allah tidak berat untuk menjaga langit dan bumi. Ini termasuk sifat manusia. Nah, kemudian dikatakan wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha ali, yang maha tinggi dan maha agung. Ini juga dua nama yang sangat agung sekali. Kata Ibnul Qayyim, ayat ini ditutup dengan penyebutan dua nama yang sangat mulia dan sangat agung, menunjukkan ketinggian zat Allah dan keagungannya pada dirinya. wa huwal aliyyu. Al ali artinya apa? Yang maha tinggi. Al ulu, maha tinggi. Ketinggian Allah di atas makhluknya, atau ketinggian Allah itu terbagi tiga. Ada namanya uluwudzat. Allah maha tinggi zatnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya beristiwa. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Ulu yang kedua adalah ulu al-qahr. Allah maha tinggi kekuasaannya. Penguasaan dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga ulu al-qadari. Maha tinggi kemampuannya, kekuatannya. Ini tiga jenis ulu. Ketinggian yang tercakup di dalam ayat ini. Atau di dalam nama ini. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha agung. Al-azim dari sifat azamah, keagungan. Iya. Segala jenis keagungan terkandung untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha agung dalam nama-nama dan sifatnya. Dalam perbuatannya, dalam dirinya, dalam zatnya, dalam peribadatan kepadanya. Perhatikan ya, penafsiran nama-nama dan sifat Allah ini betul-betul sangat bermanfaat bagi seorang yang beriman. Dengan itu dia betul-betul mengenal Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau dia bermohon kepada Allah, ketika dia membaca ayat wa huwal aliyyul azim, dia bayangkan kandungan dari dua nama ini, yang mana Allah itu maha tinggi dengan tiga perkara yang kita sebutkan itu tadi, dan Allah maha agung dalam segala perkara, betul-betul akan melahirkan ketakutan di dalam hati seorang muslim, harapan hanya kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, dan seterusnya. Ini faedah keimanan yang dipetik dari ayat kursi ini. Ya, sebagai kesimpulan dari ayat kursi ini, terkandung di dalamnya lima nama Allah. Lima nama. Nama yang pertama, nama Allah. Nama yang kedua, nama Al-Hayyu. Nama yang ketiga, nama Al-Qayyum. Nama yang keempat, nama Al-Ali. Nama yang kelima, Al-Azim. Ini lima nama terkandung di dalam ayat ini. Dan di dalam ayat ini terkandung 26 sifat. Dan di dalam ayat ini terkandung 26 sifat. Kita sudah sebutkan tadi lima nama. Kaidahnya kalau setiap nama pasti mengandung apa? Mengandung sifat. Berarti dalam lima nama ini ada berapa sifat? Ada lima sifat. Kalau begitu sifat yang pertama sifat uluhiyah. Sifat yang kedua sifat al-hayah, kehidupan. Sifat yang ketiga sifat al-qayyumiyah. Sifat yang keempat sifat al-uluh. Sifat yang kelima sifat al-azamah. Ini sudah lima sifat. Sifat yang keenam adalah infiraduhu bil uluhiyah. Sendirinya Allah di dalam penyembahan. Ini diambil dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian sifat yang ketujuh adalah dinafikan darinya tidur dan mengantuk. Ya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah dan kesempurnaan tegaknya Allah. Sifat yang ketujuh menunjukkan keluasan kekuasaannya. Keluasan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini diambil dari firman-Nya, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Baginya lah apa yang di langit dan di bumi. Subhanallah, ini satu masalah ini kalau kita memahami luasnya kekuasaan Allah, maka seorang hamba apabila mendapatkan musibah, dia tidak akan terlalu bersedih. Kenapa? Sebab dia tahu dia ini dalam kekuasaan Allah. Dan apa yang menimpanya itu semuanya adalah kehendak Allah dan Allah maha berkuasa. Demikian pula ketika mendapatkan kesenangan. Demikian pula tatkala dia merasa dirinya bersombong atau merasa dirinya besar. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Luas kekuasaannya. Kemudian sifat yang ke-9, tadi yang ke-8 keluasan kekuasaannya. Ya, keluasannya yang ke-8. Yang ke-9 bersendirinya Allah dengan kekuasaan. Yang ke-10 kekuatan. Kekuasaan Allah dan kesempurnaannya. Ini dari firman-Nya, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Kemudian yang ke-11, penetapan indiyah di sini dari kalimat indahu. Indahu ini menunjukkan makna dekat. Ya, di sisinya kan begitu. Menunjukkan bahwa Allah itu ya, tidak berada di setiap tempat seperti yang dikatakan oleh orang-orang al-hululiyah. Ya. Apa itu orang-orang al-haluliyah? Al-haluliyah itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu di menyatu di setiap tempat. Jadi kalau di tembok ini ada Allah. Ya. Nah, jadi di semua tempat-tempat kotor pun ada Allah. Pada diri kamu juga ada Allah. Itu al-haluliyah. Jadi pemikiran ekstrim sufi. Ya. Banyak orang-orang tarekat seperti itu. Dan Sayyid Qutb juga berpemikiran seperti itu. Lagi-lagi di dalam bukunya Fi Dilalil Quran. Nah, kemudian sifat yang ke-12, penetapan izin, diambil dari kalimat illa bi'idnihi. Kemudian yang ke-12, umum keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang ke-14 dan ke-15, Allah itu tidak lupa apa yang telah lalu dan Allah tidak jahil terhadap apa yang akan datang. Ini diambil dari firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Yang ke-16, kesempurnaan keagungan Allah. Ya Allah Maha Agung sehingga tidak bisa diliputi oleh makhluk. Ini diambil dari firman-Nya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian sifat ke-17, penetapan sifat masyiah untuk Allah, diambil dari firman-Nya, illa masya Allah. Kemudian yang ke-18, penetapan kursi. Dan telah kita uraikan bahwa ini adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19, 20 dan 21 adalah penetapan azamah, kudrah, kekuatan dan al-kudrah. Ini 3 sifat. Ini diambil dari firman-Nya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kemudian yang ke-22, 23 dan 24, kesempurnaan ilmunya, rahmatnya dan penjagaannya. Diambil dari firman-Nya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Yang ke-25 adalah penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari firman-Nya, wa huwal aliyyu, dialah yang Maha Tinggi. Dan yang ke-26 adalah penetapan azamah untuk Allah Subhanahu wa taala, diambil dari firman-Nya, al-azim. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan ayat kursi. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. Karena itulah siapa yang membaca ayat ini pada suatu malam, maka terus-menerus dia dijaga dan dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai dia masuk di waktu pagi. Nah, ini keutamaan orang yang membaca ayat kursi. Iya. Sebab dimaklumi bersama, di waktu malam itu jam kantornya dukun-dukun dan paranormal. Iya. Santet, perdukunan, hubungan dengan jin, itu di waktu malam. Maka dari kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat kursi, kandungan yang sangat agung sekali. Siapa yang membacanya ketika di malam hari, terus menerus dia dijaga, tidak akan didekat oleh syaitan. Ada yang menjaganya. Iya. Tapi pertanyaan, kapankah ini didapatkan oleh seorang mukmin? Ini kembali kepada diri seorang. Sebab keutamaan suatu nilai bacaan itu banyak sisinya. Kadang ditinjau dari keadaan orang yang membaca. Orang yang membaca, ketika membaca, dia membaca kayak asal-asalan saja, enggak tahu apa yang dia baca. Ya. Maka ini kadang tidak berarti untuknya. Kemudian ditinjau juga dari sisi yang lain, pengetahuan dia terhadap kandungan dari ayat. Kalau dia paham kandungan ayat, maka ayat ini akan memberikan kebaikan untuknya lebih besar dan lebih agung. Iya. Karena itu beda bacaannya. Misalnya ketika meruqyah jin misalnya, bacaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Iya. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau justru tidak membacakan. Ada yang kesurupan, Imam Ahmad berkata, bawa terompah saya ini, bilangin sama jinnya, kalau kamu tidak keluar, Imam Ahmad bilang, kamu harus didera 60 kali. Atau jumlah seperti itu. Maka jinnya keluar. Ya, katanya Imam Ahmad adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya akan taati dia. Jinnya pun keluar. Jadi bacaan kadang punya pengaruh. Namun secara umum ayat ini punya keutamaan, anjuran bagi siapa yang membacanya. Ya. Dan perlu diketahui apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini, bahwa dia akan dijaga sampai pagi, tidak akan didekati oleh syaitan. Ini beliau petik dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Ya, kisah Abu Hurairah waktu menjaga zakat Ramadan. Ketika dia, Abu Hurairah, diwakilkan untuk menjaga zakat itu, didatangi oleh seorang. Lalu dia mengambil sebagian dari makanan. Ditangkap oleh Abu Hurairah, beliau berkata, saya akan mengangkat perkaramu kepada Rasulullah. Ya, kata orang ini, biarkan saya. Saya ini sangat butuh dan saya ada tanggung jawab anak-anak. Ya, tolonglah saya tidak akan kembali saya. Maka kata, saya tidak akan kembali lagi. Kata Abu Hurairah, saya pun kasihan kepadanya, saya biarkan dia. Nah, di pagi harinya, maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atau di pagi harinya Rasulullah berkata kepadaku, ya, apa yang dikerjakan oleh tawananmu di waktu malam? Ya, Nabi tahu bahwa Abu Hurairah ada menangkap orang, kemudian dilepaskan. Ya, maka Abu Hurairah ceritakan kejadiannya. Maka Nabi berkata, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayaud." Ketahuilah bahwa dia telah dusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Akhirnya syaitan ini datang lagi. Orang ini datang lagi, ya. Dia akan diterangkannya bahwa dia adalah syaitan. Datang lagi. melakukan perbuatan yang sama. Abu Hurairah juga menangkapnya, ya, diancam di hal yang sama. Dia berudur dengan udur yang sama. Terus begitu, Abu Hurairahnya kasihan lagi, dilepas lagi, menghadap lagi kepada Nabi. Nabi juga berucap yang sama. Terus sampai yang ketiganya, Abu Hurairah berkata, sudah, saya tidak akan lepas kamu selama-lamanya. Ya. Ini akhir kalinya sudah. Katanya, enggak, lepaskan saya dan saya tidak kembali. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, apa kalimat itu? Katanya, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayat, sampai kamu selesai ayatnya. Kalau kamu pergi sudah ke ranjangmu, tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazalu alayka minallahi hafiz. Kalau kamu melakukan itu, maka akan ada yang menjagamu dari sisi Allah, terus-menerus menjaga engkau. Ya, la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Syaitan tidak akan mendekati kamu hingga kamu di waktu pagi. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Baik. Sampai situ. Abu Hurairah orang yang sangat, iya, sebagaimana para sahabat, mereka sangat bersemangat untuk kebaikan. Maka datanglah dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Nabi berkata, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah benar kepada kamu dalam kali ini dan dia sendiri adalah orang yang sangat pendusta. Akhirnya Abu Hurairah tanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata beliau, dia adalah syaitan. Ya. Dia adalah syaitan. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa syaitan itu kerap mengganggu anak Adam dalam tidurnya. Apakah dilalaikan, ya, dikencingi telinganya, dibuat dia lama terbangun, dan seterusnya. Ataupun syaitan, ya, praktek-praktek yang disebutkan tadi membahayakannya. Tapi kalau dia membaca ayat kursi, maka ini adalah perlindungan yang sangat baik baginya. Iya. Dan di sini dikatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Nabi sudah mengabarkan bahwa dia ini pendusta. Ini menunjukkan bahwa asalnya jin dan syaitan itu pendusta. Iya. Karena itu ketika meruqyah tidak usah terlalu banyak berdiskusi. Pendusta dia ya berdiskusi. Kan begitu. Namun kadang ada benarnya memang. Iya. Kadang ada benarnya. Namun kesalahan sebagian orang terlalu banyak mengajak diskusi. Baru dibaca teriak-teriak, akhirnya ditanya, "Siapa kamu?" Ya. "Kenalan dari mana kamu? Siapa namamu?" Akhirnya meruqyah. Tidak lama kalau jinnya perempuan ada keinginan meru'yah, melihat, ya, terbalik akhirnya. Maka jangan menyibukkan diri dengan hal yang seperti itu, ya. Ruqyah itu punya ketentuan-ketentuan syari, etika-etika yang hendaknya dijaga, harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya. Ini mungkin kita akan terangkan pada suatu kesempatan insyaallah taala, hukum-hukum khusus berkaitan dengan ruqyah. Sebab banyak orang yang salah memahami pengobatan ini, kadang salah menggunakan, dan sebagian orang menjadikannya sebagai bisnis yang tidak pernah dikenal di kalangan para ulama asalaf. Ada klinik ruqyah. Iya. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah suatu perkara yang bid'ah. Suatu perkara yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para ulama as-salaf. Karena itu wajar yang melakukannya kebanyakannya adalah ahlul bid'ah. Dan juga ketika meruqyah, etika antara laki-laki dan perempuan juga dijaga. Yang bukan mahramnya tidak boleh dilihat atau disentuh. Ada sebagian orang meruqyah, perempuan bukan mahramnya dibawa, tidak malu dia sentuh, dia pegang kepalanya. Ya. Ini adalah suatu perkara yang sangat berbahaya. Maksudnya ingin meruqyah syaitan supaya keluar, dia sendiri dimasuki oleh syaitan. Ya. Dan ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Maka hati-hati Syaitan itu punya banyak makaid, tipu daya. Ya, wallahul musta'an. Baik, ayat berikutnya kita lanjutkan setelah duhur. Qul qawatu bi ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.